Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' al-Maknun fi siratin Nabi al-Ma'mun. Ijtidadu ida'i Quraisy lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati 'ammihi Abi Thalib. Ra'ayna kayfa tata'abatit المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث أن خرج من الشعب في العام العاشر من البعثة حتى توفي أبو طالب وخديجة رضي الله عنها في العام نفسه ثم لم تزل تتوالى عليه صلى الله عليه وسلم المصائب من قومه فقد اجترأوا عليه ونالوه بالنكال والأداء بالقول والفعل بعد أن كان مقتصرا على الكلام والاستهزاء قبل وفاة عمه أبي طالب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna qala al-musannif hafizahullah. Berkata pengarang kitab Al-Lu'lu' al-Maknun hafizahullah, ijtidad ida'i Quraisy lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati 'ammi Abi Thalib, bertambah frekuensi kejahatan Quraisy terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya pamannya Abu Talib. Ra'ayna kaifa tataba'atil masa'ibu ala Rasulillah. Kita melihat bagaimana musibah datang silih berganti menghampiri Rasulillah. Falam yalbath an kharaja minasy'bi fil 'amil 'ashiri minal bi'tha. Baru beliau keluar dari kurungan embargo Quraisy di lembah selama 3 tahun. Diputuskan dengan mereka segala macam hubungan. Hatta tufi Abu Talib, setelah itu meninggal pula lah pamannya Abu Talib. Wa Khadijah radhiyallahu anha bil 'ami nafsihi. Tak lama setelah itu dalam setahun yang bersamaan meninggal pula ibunda Khadijah. Tsumma lam tazal tatawala 'alaihi al-masa'ib min qaumi. Masih terus berbagai macam musibah-musibah datang menghampirinya dari perbuatan kaumnya. Faqad jitara'u 'alaihi. Mereka semakin berani untuk menteror Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naluhu bin nakali wal adza bil qawli wal fi'li. Maka mereka berani menyakiti Nabi dengan perkataan dan perbuatan. Ba'dan kana muqtasiran 'alal kalam wal istihza', jika dulu sebelumnya mereka hanya berani menyakiti Nabi dengan perkataan dan ejekan-ejekan. Qabla wafati 'ammi Abi Thalib, dan itu sebelum wafatnya pamannya Abu Thalib. Namun setelah pamannya wafat, mereka sudah berani menyakiti Nabi dengan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir وعندي أن غالب ما روي من طرح الكفار سال الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، حتى حال دونه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك مما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي طالب والله أعلم. بركات الحافظ ابن كثير. Menurutku berbagai macam riwayat yang datang mengenai perbuatan yang tidak perbuatan yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka melemparkan di atas punggung Nabi SAW kotoran-kotoran dari isi perut unta yang mati. Ya, di atas punggung dan di atas kedua bahunya padahal dia sedang sholat. Juga yang pernah diberitakan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwasanya beliau dikeroyok dan Rasulullah dicekik begitu kuatnya, sehingga datanglah Abu Bakar Siddiq membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keinginan Abu Jahal untuk memijak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sujud dengan kakinya, dan Allah menghalangi Abu Jahal dari perbuatan terkutuk itu. Semuanya ini ya lebih sesuai menurutku kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, terjadi setelah wafatnya Abu Talib wallahu alam. Jadi berbagai macam riwayat yang menjelaskan bagaimana mereka datang mengeroyok Nabi, Abu Bakar melerai, kemudian mereka pukuli Abu Bakar Siddiq sampai Abu Bakar tak bisa ya bangun, sampai dibawa ke rumahnya dan semacamnya. Ya, ketika Abu Bakar ciuman, dia mengatakan madza fu'ila bi Rasulillah, di mana keadaan Rasulullah. Ya, sampai akhir kisah ya, ini semuanya terjadi ketika Abu Talib telah wafat. Sebelumnya mereka tak berani melakukan hal ini. Naam. Warawa al-hakimu fil mustadraki bisanadin jayyidin an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib. Imam al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dengan sanad yang baik dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ibunda kita, ma zalat Quraisyun ka'atan, Quraisy masih mereka pengecut, tak berani terang-terangan menyakiti Nabi, hatta tuwfiya Abu Talib, sampai wafat Abu Talib mereka sudah berani terang-terangan, tak ada lagi yang melindunginya, tak ada lagi yang mereka segani. Naam. Wa rawa al-Baihaqi fi ad-Dalail